إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. كم مسلمين رحمكم الله، mari kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah dengan penuh kesadaran bahwa hanya takwa Allah lah yang dapat menjadi dinamo untuk menjalankan segala macam aktivitas ibadah dengan tulus ikhlas. Dan takwa Allah lah yang menjadi radar siaga yang selalu memberi sirine bila ada nafsu atau setan yang mendekat untuk mengajak kita untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Dengan demikian, maka kita mempunyai banyak bekal menuju surga dan aman dari beban dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berfikirlah masing-masing orang tentang apa yang dia lakukan untuk hari esok. Dan sekali lagi, bertakwallahlah, sungguh Allah maha waspada akan apa saja yang kalian lakukan. Esok hari bukan berarti kiamat dengan arti hancurnya alam semesta ini. Akan tetapi, esok hari maksudnya adalah setelah kita meninggal dunia ini. Ajal bisa saja mencabut nyawa secara tiba-tiba, baik orang yang sudah tua maupun yang masih muda. Ada seseorang datang tanya pada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat itu Nabi? Maka Nabi SAW melihat kepada anak kecil yang ada di depannya, lalu beliau bersabda, in umira hadzal gulam lam yudrikhul haram hatta taqum as-sa'ah. Kalau anak ini diberi panjang umur oleh Allah, maka ia belum sampai usia tua, telah datanglah kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah terang yang dimaksudkan Rasulullah SAW bukan kiamat hancurnya alam semesta, karena hingga sekarang belum terjadi. Maka yang dimaksudkan kiamat adalah kiamat sughra. Itulah yang seharusnya menjadi perhatian setiap orang, karena kiamat sughra itulah apa yang akan dia rasakan di alam barzah. Bila dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alam kubur adalah raudatun min riyadul jannah, suatu taman dari taman surga. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau tidak dapat rahmat, maka baginya siksaan, penderitaan lahir batin. Rasanya alam semesta ini benar-benar hancur, bintang-bintang berantakan, langit pecah-pecah. Itulah yang dirasakan. Dia mau kembali ke dunia tidak bisa. Justru keluargana, anak istrinya tertawa di depan layar TV, sedangkan dia menderita. Itulah yang harus menjadi perhatian setiap umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itulah, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin." Dan bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang luasnya adalah langit-langit dan bumi. Hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, masjid ini adalah salah satu lapangan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Di masjid ini ada aneka ragam aktivitas ibadah. Untunglah orang yang mau hadir aktif di dalam ibadah di masjid ini. Pada suatu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke pasar. Lalu beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an masuk ke pasar lalu berkata, "Saya lihat kalian ada di sini padahal warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagi di masjid." Lalu mereka pada berduyun-duyun datang ke masjid. Tiba-tiba tidak ada warisan. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat ada warisan di masjid." Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, "Apa yang kamu lihat di sana?" Mereka menjawab, "Ya, kami lihat ada orang-orang berzikir dan ada yang baca Quran." Sahabat Abu Hurairah berkata, "Itulah warisan Nabi. Di masjid ini setiap usai sholat maghrib ada pengajian agama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak mulia, tentang sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain dari aneka ragam taman surga." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannati farta'u." Qila, "Wa ma riyadul jannah?" Qal, "Al masajid." Bila kalian lewat melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, jangan kamu lewati saja. Nikmati apa yang ada di situ. Ditanya, "Apa taman-taman surga itu Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al masajid adalah masjid-masjid." Maka untunglah orang-orang yang aktif menghadiri kegiatan-kegiatan di masjid ini, apalagi kalau sampai ikut serta memberi sumbangan. Itulah orang yang berarti telah masuk cahaya Islam ke dalam dadanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala nurul Islam fil qalb infasaha wan syarah." Kalau cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi luas dan lapang. Sahabat bertanya, "Apa ada tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-tajafi 'an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal sidat lil maut qabla nuzulih." Tandanya ialah orang itu menjauhi tentang dunia yang penuh tipuan ini, yakni berhati-hati hidup di dunia dan kembali kepada negeri kekekalan yaitu akhirat, dan dia siap-siap untuk mati sebelum kedatangan pati. Betapa ruginya orang-orang yang berat mau datang ke masjid karena sibuk dengan hanya urusan dunia. Lebih-lebih sangat rugi lagi bila orang menjauhi masjid justru bergelimang di dalam kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau dia sampai kedatangan ajal sebelum sempat taubat? Kalau sampai disiksa di alam kubur, na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Wadul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi amman fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha." Orang-orang yang berdosa itu menginginkan seandainya dia bisa menebus dari siksa hari itu dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dan dengan orang tuanya yang mengasuhnya, dan dengan semua orang yang ada di bumi ini, asalkan dia bisa selamat. Kala, tidak, innaha ladha, itulah neraka ladha. Semoga kita, keluarga kita, dan semua umat Islam